تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Karena seorang mukmin itu yang dituntut dari dirinya, dia memiliki hati yang baik, layak sebagai penduduk sorga. Nah, hati itu ada sifat-sifatnya, dan di hati tersebut tidak boleh bertemu dengan apa yang disebut dengan kemunafikan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari kiamat itu adalah hari di mana anak-anak dan harta tidak bermanfaat, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan rincian orang-orang yang memiliki hati yang selamat itu. Dan diantaranya, tidak boleh ada kemunafikan. Iya. Inilah yang dijaga oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipelihara. Karena itu, di pertemuan ringkas ini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan yang di dalamnya kita memahami fikih seputar kemunafikan dan apa sifat-sifat kemunafikan itu, agar supaya kita menghindarinya, berhati-hati darinya. Dan juga mungkin saya akan terangkan nanti dari amalan-amalan yang dengannya seseorang itu akan terhindar dari kemunafikan. Akan terhindar dari kemunafikan.